akan pergi jauh, bukanlah tak bertujuan. Aku ingin cepat-cepat jadi penyanyi pujaan. Moga-moga impianku kelak jadi kenyataan. Aku pun yakin sekali ini bukanlah khayalan. Janganlah kau tertawakan. Nanti bertemu kembali, pasti bertemu kembali. Relakanlah aku pergi demi masa depan nanti. Doakanlah, oh doakan, akan tercapai tujuan. Pasti tercapai tujuan, meskipun banyak ujian. Bagiku bukan halangan, moga-moga yang kuasa memberikan hidayatnya. Akan pergi jauh.